Aku lelah menerima kau mendua. Lebih baik ku mundur saja, mengalah tuh dia. Ku tak bisa lama. Dengannya lebih baik ku mundur saja, mengalah tuh dia. Oh, oh, aku mengalah. Aku doakan semoga kau bahagia bersama dia. Di hati selamanya.